ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang buat alam semesta ini. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita sampai ke pembahasan tentang perjalanan haji Nabi alaihi salatu wassalam, yang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengaku umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ketahuilah, tak kenal maka tak sayang. Sebagian kita mengklaim dirinya mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tatkala ditanya tentang Nabi alaihi salatu wassalam, dia enggak tahu tentang Nabi. Dia tidak punya kajian khusus atau bacaan tersendiri membahas tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian hanya mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali dalam setahun. Padahal seharusnya terus kita mempelajari, terus kita mengkaji. Dan tatkala kita sudah menyelesaikan sebuah kitab yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, mungkin kita dapat memulai dengan kitab yang baru lagi berkaitan dengan sirah nabawiyah. Karena di dalam sirah nabawiyah sebagaimana diucapkan oleh Az-Zuhri, beliau mengatakan fiha ilmu dunia wal akhirah. Di dalam perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam ada ilmu tentang urusan dunia dan ilmu tentang urusan akhirat. Dan bagaimana apabila kita melihat para tabi'in diajarin oleh bapak-bapak mereka, diajarin oleh guru-guru mereka dari kalangan para sahabat. Kata Ibnu Sibtin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin mengatakan, kunna nu'allam maghazian Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as-surah min al-Qur'an. Kita dahulu diajarin peperangan-peperangan Nabi, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam seperti kami diajarin satu surat dari Al-Qur'an Karim. Jadi bukan sekedar lewat ya. Ada orang baca sirah, ngaji sirah, lewat dong. Lewat. Enggak. Mereka menghafalnya. Mereka mengingatnya. Mereka menanamkan di dalam hati mereka. Kenapa? Karena dalam sirah nabawiyah ada tauhid, ada fiqih, ada adab, ada muamalat, ada semuanya. Karena kita berbincang tentang perjalanan hidup manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Maka Anda mengajak umat Islam untuk terus mengkaji sirah nabawiyah tanpa kenal waktu, tanpa kenal hari, tanpa kenal bulan. Tapi sepanjang waktu, sepanjang tahun, kita terus mengkaji tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena jemaah, pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau yang minta dibukakan. Dan pastikan ketika itu kita berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Karena ada orang-orang yang mengklaim, siapa yang ikut saya masuk surga, ikut kelompok saya masuk surga, ikut golongan saya dijamin masuk surga. Enggak. Yang dijamin masuk surga yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Semua umatku masuk surga. Kecuali yang enggan masuk surga. Nabi ditanya alaihi salatu wasallam, siapa yang enggan masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, nurut sama aku, mengikuti aku, dijamin masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat, yang membangkang, yang enggak nurut sama aku, maka dia adalah orang-orang yang enggan masuk surga. Tapi hari ini kita akan mengkaji tentang hikmah, pelajaran-pelajaran dari haji terakhir yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan dibaca. Bismillah, lanjutan haji wada dari kitab Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala. Ketika Aisyah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang-orang kembali dari pelaksanaan haji dan umrah, sedangkan ia hanya melaksanakan haji saja karena haid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saudaranya, Abdurrahman bin Abu Bakar, untuk mengantarkannya ke Tan'im. Lalu Aisyah melaksanakan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah tempat umrah kamu." Setelah selesai melaksanakan melontar jumrah selama hari tasyrik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa semua istri pada waktu haji tersebut. Mereka dinaikkan onta, tapi di atas onta itu dikasih haudaj. Seperti tenda kecil ya yang di atas ontanya. Sehingga hal itu akan membuat perempuan lebih nyaman ya. Kalau mungkin sekarang ini ada motor ya, tapi ada mobil. Dulu kereta kuda itu kalau lewat padang pasir mungkin sulit. Maka yang dipilih adalah onta, tapi bagaimana agar perempuan itu tertutup, dikasih haudaj tadi. Nah, kemudian di tengah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Aisyah menangis. Ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana fisti?" Kayaknya engkau datang bulan, kata. "Iya ya Rasulullah," kata dia. Bayangin istri Nabi menangis radhiyallahu taala anha, karena dia berpikir akan kehilangan fadilah. Sedangkan haji itu haji wajib mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menghibur Aisyah dengan mengatakan, "Itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan buat putri-putri Adam. If'ali ma yaf'alul hajj." Lakukan apa yang dilakukan jemaah haji. Kecuali satu. Jangan tawaf di Ka'bah sampai kau bersih. Di sini, ini sebenarnya cerita setelah Nabi SAW menyelesaikan hajinya. Setelah menyelesaikan hajinya, Nabi SAW mau pulang, Aisyah mengadu kepada Nabi SAW. Apa kata dia? Orang-orang pada pulang bawa dua ibadah. Bawa haji dan umrah. Sedangkan aku cuma bawa haji saja. Jadi kan haji itu ada tiga macam. Ada haji ifrad yang haji saja. Ada haji tamattu, di mana orang itu melakukan ibadah umrah, setelah itu dia tahallul, kemudian tanggal 8 dia baru melakukan ibadah haji. Ini hajinya kebanyakan para sahabat Nabi. Yang ketiga haji qiran yang dilakukan Nabi SAW, yaitu menggabungkan umrah dengan haji, ini untuk yang membawa haji. Kebanyakan orang tadi dua, antara qiran sama tamattu. Aisyah, karena dia datang bulan, dia hanya membawa haji saja. Maka akhirnya Nabi SAW menyuruh saudaranya, Abdurrahman bin Abu Bakar, untuk mendampingi Aisyah ke Tan'im. Jadi orang kalau mau haji atau mau umrah dari penduduk luar kota Mekah, itu harus keluar, bukan mau haji ya, mau umrah. Orang kalau mau umrah dari dalam kota Mekah, dia harus keluar ke tanah halal. Dari tanah haram ke tanah halal. Tanah halal yang terdekat pada saat itu adalah Tan'im. yang sekarang ada Masjid Aisyah ya. Disitulah Aisyah berangkat bersama Abdurrahman, kemudian dia berangkat umrah, lalu Nabi alaihi salatu mengatakan, "Hadhihi makan umratuki." Ini sebagai pengganti umrahmu yang belum sempat engkau lakukan. Seperti itu. Nah, dilanjutkan. Setelah selesai melaksanakan melontar jumrah selama hari tasyrik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Mina dan tinggal di Khaifah antara Kinanah dan Abtah selama sisa waktu siang hingga malamnya. Di sana beliau melaksanakan ini Khaif, bukan Khaifah sebenarnya. Memang mungkin karena ada ba jadi bi Khaifah. Jadi Khaif. Yang sekarang iya, namanya Khaif ya. Antara Kinanah dengan Abtah. Lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Mina dan tinggal di Khaif antara Kinanah dan Abtah selama sisa waktu siang hingga malamnya. Di sana beliau melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian beliau tidur sejenak di Masab. Kemudian beliau menunggang kendaraannya menuju Baitullah dan melaksanakan tawaf di sana. Beliau melaksanakan tawaf wada. Setelah selesai melaksanakan segenap manasiknya, beliau pun kembali ke Madinah Munawwarah. Barakallahu fikum. Nah, sebenarnya di kitab aslinya ditulis ilal Madinatin Nabawiyah. Dan Nabi dan kota Nabi adalah kota Madinah yang Munawwarah, yang bercahaya. Tetapi Nabi alaihi salatu wasalam setelah selesai melakukan manasik hajinya, beliau berada di Mina sejak beliau wukuf hari Jumat tanggal 9. Kemudian beliau ada di Mina Sabtu tanggal 10 Zulhijjah. Sabtu beliau di sana tanggal 10. Kemudian tanggal 11 hari Ahad, tanggal 12 hari Senin, kemudian hari Rebu. Tanggal 13 Zulhijjah. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam hajinya ikut nafar tsani. Jadi ada nafar awal, nafar tsani. Ini berkaitan dengan mabit di Mina dan melempar jumrah. Yang nafar awal itu adalah orang-orang yang melempar jumrah tanggal 11-12 saja. Setelah itu mereka meninggalkan Mina. Yang nafar tsani ini mereka melempar jumrah 11-12 plus 13. Jadi mabitnya nambah sehari, lempar jumrohnya nambah lagi di situ. Nah, setelah selesai, di sini disebutkan Nabi SAW tinggal di Khaif ya. Beliau setelah melempar jumroh, karena melempar jumrohnya setelah zuhur, selesai setelah zawal ya, setelah matahari tergelincir, kemudian beliau istirahat di Khaif antara Kinanah dengan Abtah. Di sana beliau sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian beliau tidur sejenak, lalu beliau tawaf. Tawaf apa? Tawaf wada. Karena tawaf ifadahnya Nabi SAW sudah dilakukan tanggal 10. Jadi Nabi SAW tanggal 10 itu semua beliau kerjakan dalam sehari. Lempar jumrah, sembelih korbannya, tahallul, kemudian tawaf ifadah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau melakukan tawaf wada, udah selesai berarti yang berkaitan dengan hajinya, beliau pulang ke kota Madinah An-Nabawiyah. Baik, dilanjutkan. Dari Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah kepada kami di dekat sumur yang bernama Khuma yang terletak antara Mekah dan Madinah. Beliau memuji iya, Allah dan mengaku. Bukan Khuma ya. Ini Ghadir Khum itu Khum. Mimnya ditasydidkan. Jadi Yud'a Khumman. Nah, dalam bahasa Arab kan pakai fathaten ya. Jadi bernama Khum. Ini yang sering kita dengar orang-orang Syiah mengatakan Ghadir Khum. Tempat air yang Khum ya. Baik. Dilanjutkan. Beliau memuji Allah dan mengagungkannya kemudian bersabda, "Amma ba'du, Ketahuilah wahai manusia, aku hanyalah manusia yang diutus oleh Tuhanku. Lalu aku pun menyambutnya. Aku pun telah meninggalkan untuk kalian dua pusaka. Pertama adalah kitabullah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ambillah dan berpegang teguhlah dengannya. Baik, bentar ya. Ini terjemahannya. Ketahuilah wahai manusia, aku hanyalah manusia yang diutus oleh Tuhanku. Lalu aku menyambutnya. Naam. Amma ba'd, beliau mengatakan, ala ayuhan nas fa innama ana bashar. Wahai manusia, aku ini hanya manusia biasa. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib. Hampir saja datang utusan Tuhanku. Dan aku akan menjawabnya. Artinya beliau akan meninggal dunia. Nah, dilanjutkan. Beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berperang teguh padanya dan untuk berpegang teguh padanya dan menganjurkan untuk mencintainya. Kemudian beliau menambahkan, dan keluargaku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang keluargaku, Ahlul Bait. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang keluargaku. Husain berkata kepadanya, siapakah yang termasuk keluarganya Yazid? Bukankah istri-istrinya juga termasuk keluarganya? Zaid menjawab, istri-istrinya termasuk keluarganya, tetapi keluarganya adalah mereka yang diharamkan untuk menerima sedekah zakat. Ia bertanya lagi, siapakah mereka itu? Zaid menjawab, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Orang itu bertanya lagi, apakah diharamkan bagi mereka sedekah itu? Zaid menjawab, ya. Nah, apakah diharamkan bagi mereka semua, tambahin ya, sedekah itu? Zaid menjawab, iya. Tapi ahibati fillah, hadith di Ghadir Khum ini dianggap oleh orang-orang Syiah, Nabi berwasiat agar yang menjadi khalifah sesudahnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita akan sering mendapati orang-orang Syiah mengulang-ulangi hadith ini. Iya, kita lihat Nabi memang berhenti di tempat ini. Beliau memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Belum menyampaikan kalau beliau sudah akan meninggal dunia. Belum meninggalkan. Nah, di sini disebutkan beliau meninggalkan dua pusaka. Yang pertama adalah Kitabullah. Kitabullah. Di situ beliau menyuruh mereka berpegang teguh dengan Kitabullah. Kemudian beliau mengingatkan para sahabat tentang keluarga Nabi SAW. Bukan menyuruh kita untuk hanya mengikuti keluarga Nabi SAW. Karena keluarga ini sebenarnya para sahabat Nabi kalau dilihat. Tapi beliau menyuruh kita untuk menghormati mereka. Menghargai mereka. Karena mereka keluarga Nabi SAW. Kita ini jangan keluarga Nabi. Keluarga ustadz kita senang sama mereka. Keluarga orang-orang yang mulia, kita suka sama mereka. Jadi bukan hadis ini jadi dalil bahwa khalifah setelah Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Enggak. Nabi mengingatkan para sahabat agar mereka mengingat keluarga Nabi SAW. Karena Nabi akan meninggal dunia. Sehingga tatkala mereka menghormati, menghargai keluarga Nabi SAW sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa keluarga Nabi alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang diharamkan sedekah buat mereka. Enggak boleh keluarga Nabi makan zakat. Istri-istri Nabi termasuk keluarganya. Bahkan istri-istri Nabi di dunia adalah istri-istri Nabi di akhirat nanti. Kenapa? Karena orang-orang Syiah akan beranggapan bahwa istri-istri Nabi enggak masuk keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang kafir yang berkhianat. Na'udzubillah min syarrih. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. Nah, pelajaran yang dapat dipetik dari Haji Wada. 1. Ditunjukkannya Abu Bakar sebagai amir haji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti yang jelas tentang keutamaannya. Barakallahu fiik. Taib ahibati fillah, bayangin ya, Abu Bakar dipilih sama Nabi SAW untuk menjadi Amirul Hajj. Membawa para sahabat berangkat haji. Ini menunjukkan betapa mulianya Abu Bakar. Betapa luasnya ilmu Abu Bakar. Karena kalau sudah bicara haji, orang itu datang dari berbagai penjuru negeri yang mereka banyak gak tahu dengan masalah hukum kadangkala. Diperlukan pemimpin-pemimpin adalah pemimpin yang alim. Ada banyak sahabat, tapi Nabi memilih Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, dilanjutkan. Dua, begitu juga tentang Ali yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menyusul Abu Bakar agar menyampaikan pesan beliau kepada Abu Bakar adalah sebagai bukti tentang keutamaannya. Barakallahu fiik. Jadi kalau bicara para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang terhormat. Mereka saling mencintai dan menghargai. Tapi memang sebagian lebih mulia dari yang lainnya. Di hadis ini, dicerita tadi bagaimana Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar. Ini juga bukti bahwa Ali memiliki keutamaan tersendiri. Ali juga keluarga Nabi SAW. Sehingga tatkala dia menyampaikan pesan kepada umat manusia, mereka benar-benar mendengarkan pesan tersebut dengan baik. Dan ini menunjukkan fadilah untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang ketiga. Tiga, hajinya Abu Bakar dan penyampaian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Ali adalah sebagai pengantar bagi hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah membersihkan Mekah dari kemusyrikan sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji tidak ada lagi kemusyrikan. Taib. Di sini ada yang tidak diterjemahkan ya. Ada yang kelewat mungkin sama penerjemah. Disebutkan di sini wa bitali fala yushra' tikraruha. Dengan itu tidak disyariatkan untuk mengulanginya. Yakni mengulangi pengumuman yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi SAW haji wada, beliau enggak nyuruh Ali dan enggak nyuruh orang lain untuk membacakan kembali ayat Bara'ah yang berada di surat At-Taubah. Dan ini benar-benar sebagai pengantar ya. Nabi SAW tidak berhaji, tapi menyuruh Abu Bakar untuk memimpin rombongan haji. Dan Ali bin Abi Thalib menemani Abu Bakar untuk membersihkan kota Mekah dan memberikan pengumuman. Bahwa gak ada lagi orang musyrik yang haji. Artinya orang musyrik gak boleh haji. Gak boleh lagi pelaksanaan tawaf dalam kondisi telanjang. Dan cukup itu disampaikan di tahun 9. Sehingga tahun ke-10 benar-benar kondisi kota Mekah, kondisi tempat ibadah haji sudah kondusif. Nah, yang keempat. Penyampaian tentang berlepasnya Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrik yang disampaikan oleh Ali dengan tujuan untuk membersihkan Mekah dari kaum musyrikin. Sehingga ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada, beliau tidak memerintahkan Ali sekali lagi untuk mengulangi perintah tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ini ternyata di yang keempat jemaah. Nah, ini di mana pada tahun ke-9 itu Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menyampaikan ya yang berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Jadi udah cukup disampaikan sekali sehingga mereka seharusnya taat dan patuh. Apalagi kalau kita tahu musim haji itu orang datang dari berbagai penjuru dunia. Maka itu momentum yang tepat sekali. Karena mereka akan pulang. Kalau sekarang ya, kalau kita bicara sekarang diumumkan ketika di Mekah ya, ada orang Indonesia, mereka akan dengar, ada orang Malaysia, ada orang. Tapi pada waktu itu orang-orang adalah yang berasal dari Jazirah Arab rata-rata, sehingga itu cukup sekali disampaikan kepada mereka. Iya jemaah. Jadi ini tadi yang saya sampaikan ada yang kurang, yang ketiga enggak, itu ada di nomor yang empat ya. Nah, yang kelima. Penjelasan tentang komitmen perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin bahwa barang siapa yang terikat dengan perjanjian, maka hal tersebut berlaku sampai batas waktunya. Allah telah memerintahkan agar memegang teguh sebuah janji. Allah berfirman, dan tunaikanlah janji. Sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 34. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya manusia yang melaksanakan perintah Allah dan mengamalkannya. Beliau juga pernah bersabda tentang sifat-sifat orang munafik, di antaranya apabila berjanji ia khianat. Masya Allah jemaah. Iya. Walaupun orang-orang musyrikin tadi enggak boleh berangkat haji dan ada pengumuman bagaimana Rasul SAW Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Dan mereka dikasih waktu ya. Selesainya bulan-bulan haram ini. Namun ada penghususan buat orang-orang musyrikin yang terikat dengan perjanjian. Maka kalau perjanjiannya itu 10 tahun, ya 10 tahun dijaga. 5 tahun harus dipenuhin. Ini menunjukkan pentingnya menjaga perjanjian. Dan itu perintah Allah. Dan itu dilakukan amar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, kejadian pada waktu perang Badar. Masih ingat kita ketika perang Badar ya. Ada Hudzaifah ibn al-Yaman bersama ayahnya. Yang ditawan oleh orang-orang musyrikin. Ketika ditanya kalian mau kemana, kita mau ke Madinah. Maka akhirnya dibuat perjanjian, mereka bersumpah bahwa kalian berdua tidak akan membantu Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan iya. Ketika dua orang ini bertemu dengan Nabi SAW, mereka cerita, gimana ya Rasulullah, apakah kami tetap ikut perang bersamamu? Padahal sebenarnya perjanjian yang dibuat itu bukan perjanjian yang fair. Nggak harus dipenuhin perjanjian itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, nafi bi ahdihim wa nasta'inullah alaihim. Kami penuhi, kita penuhi perjanjian dengan mereka. Kalian tidak ikut membantu kita dan kita meminta pertolongan Allah dalam menghadapi mereka. Kenapa Nabi melakukan itu? Agar jangan sampai nanti tersebar berita bahwa sahabat Nabi ingkar janji. Ingkar janji, dan ini adalah akhlak yang buruk ya. Walaupun sebenarnya enggak ada masalah dalam kondisi perang seperti itu. Apalagi perjanjian dengan orang-orang musyrikin yang berisi kezaliman. Tapi Nabi SAW mau menjaga nama Islam, nama para sahabat. Karena orang-orang nanti taunya, oh ini kok ikut perang nih, padahal udah janji gak mau ikut perang. Seperti itu. Dan ketika Haji Wada pun bagaimana Nabi SAW tetap memenuhi perjanjian yang sudah dibuat. Sampai batas waktu yang ditentukan. Barakallahu fiik. Nah. 6. Menjelaskan tentang mengajar dengan memberikan keteladanan. Contoh, di antara hikmah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah haji adalah mengajarkan manusia tentang manasik haji secara praktis yang dipraktikkan langsung oleh Nabi di hadapan mereka. Sebagaimana sabdanya, "Ambillah tata cara haji dariku." Kaum muslimin pun melaksanakan sama seperti apa yang dilaksanakan oleh beliau. Masya Allah. Naam jamaah. Jadi, kalau bicara pentingnya keteladanan ya. Orang tua di rumah, kadangkala nyuruh anaknya melakukan sesuatu, dia tidak memberikan contoh yang baik. Guru nyuruh muridnya berbuat sesuatu, tapi dia tidak memberikan contoh yang baik. Yang akhirnya kurang masuk ke dalam jiwa mereka. Nabi SAW memberikan contoh real, langsung dilihat tentang bagaimana tata cara beliau beribadah. Para sahabat melihat bagaimana Nabi SAW wukuf di Arafah. Bagaimana beliau doa di Arafah sana. Apa yang beliau lakukan ketika beliau berada di Muzdalifah. Keesokan harinya di pagi hari beliau menuju ke Mina. Beliau ngapain aja ketika ke sana. Ini pun menjadi pelajaran ya. Dan sekali lagi ya. Sudah disampaikan bahwasanya perjalanan Haji Wada Nabi SAW ini seperti 1000 kajian. 1000 khutbah. Itu adalah sekolahan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. seperti masjid yang pindah-pindah juga. Karena perjalanan mereka ini ya hampir 20 hari mungkin jamaah. Itu berpindah-pindah. Dari satu pagi ini sholat di tempat ini, siang sudah sholat di situ. Nanti malam sholat di tempat yang lainnya. Sehingga benar-benar di semua itu ada pelajaran yang dapat dipetik oleh para sahabat. Barakallahu fikna. Menjelaskan tentang semangat para sahabat untuk meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu telah berkumpul 100.000 orang muslim dan semuanya ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan manasik haji. Masyaallah jemaah. Fadilatus suhbah. Fadilah menjadi sahabat itu enggak bisa disaingi. Karena yang namanya sahabat itu adalah yang melihat Nabi alaihi salatu wasallam dan meninggal dunia dalam kondisi Islam ya. Dia melihat Nabi dalam kondisi muslim dan meninggal dalam kondisi muslim. Sallallahu alaihi nabiyina wasallam. Itu enggak bisa disaingi fadilah itu. Makanya para sahabat Nabi 100.000 orang ya. Mereka berusaha mendekat sama Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka berusaha melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau milih naik onta daripada berjalan sehingga kelihatan sama para sahabatnya. Ini menunjukkan semangat mereka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nih kita udah gak ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada. Maka bagi yang berangkat haji, berangkat umroh, bagi kaum muslimin secara umum, semua yang berkaitan dengan tata cara ibadah, tolong yang dicontoh adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Itu kalau engkau mau. Karena terkadang sebagian orang beranggapan bahwasanya enggak pas, enggak cocok di masa sekarang ini. Insyaallah semuanya tepat dan pasti benar. Karena Nabi alaihi salatu wasallam yang mengajarkan dan beliau sudah mengamalkan. Ada orang-orang yang berusaha untuk ngembosin. Engkau tetap berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika berangkat umroh, berangkat haji atau melaksanakan ibadah apapun, siapa yang jadi panutan kita? Nabi alaihi salatu wasallam. Baca, ada hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kitab salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kitab wudunya Nabi alaihi salatu wasallam, ada kitab puasanya Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga kita benar-benar mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam dalam semua ibadah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Naam. Metode bertahap yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dalam menghapus apa yang dalam hati mereka tentang tradisi jahiliyah yang mengharamkan umrah pada bulan-bulan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengganti haji dengan umrah adalah masalah pilihan. Kemudian beliau menegaskan dengan sabdanya, seandainya aku telah menyelesaikan urusanku, aku tidak balik untuk menggiring, mengambil hadiu. Dan perintah beliau tersebut mengikat bagi mereka yang tidak membawa hadiu. Naam. Taibah. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau punya metode bertahap ya, berjenjang dalam mendidik para sahabatnya. Di sini disebutkan bagaimana orang-orang jahiliyah dahulu mereka enggak mau atau mereka melarang umroh di bulan haji. Enggak boleh umroh di bulan haji. Jadi akhirnya mereka berangkat haji ya haji doang, enggak ada umroh. Mana tahapan yang beliau lakukan ketika beliau akhirnya menjadikan para sahabat yang enggak bawa hadi, enggak bawa hadyu itu hajinya jadi umrah. Taib. Di sini disebutkan Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengganti haji dengan umrah adalah masalah pilihan. Jadi beliau tidak mewajibkan awalnya. Hanya pilihan saja. Akhirnya semua diperintahkan sama Nabi SAW untuk memilih. Yang mau umrah silahkan. Kemudian yang mau haji dan umrah silahkan. Tapi kemudian Nabi alaihi salat mereka sudah faham. Oh, berarti boleh nih. Boleh umrah di bulan haji. Yang sebelumnya mereka memahami enggak boleh dengan adanya pilihan boleh umroh dan boleh haji, maka mereka sudah mulai tradisi jahiliyah itu hilang sedikit demi sedikit. Yang awalnya mereka mengharamkan umroh, sekarang mereka mengetahui, oh itu pilihan. Setelah mereka mengetahui itu, pada akhirnya Nabi SAW mewajibkan kepada semua yang tidak membawa hadyu untuk menjadikan hajinya umroh. Hal ini membuat sebagian mereka protes, ya Rasulullah gimana gitu loh. Sedangkan engkau enggak, kok kami harus menjadikan haji kami adalah umrah. Maka beliau menyebutkan alasannya. Law istaqbaltu min amri mastadbartu. Masuqtul hadya wa masuqtul hadya. Iya, di sini seandainya aku telah menyelesaikan urusanku, aku tidak balik. Artinya beliau tidak enggak bisa mengganti kalau beliau. Wa masuqtul hadya, dan aku tidak membawa hadyu. Karena masalahnya aku sudah niat itu dan aku bawa hadyu. Sehingga enggak mungkin seperti kalian. Kalau aku enggak bawa hadyu, ya sudah aku akan jadikan hajiku umrah. Maka ini menjadi alasan sehingga para sahabat enggak bisa nolak. Kalau yang bawa hadyu, ya tetap bersama Nabi SAW hajinya qiran. Tapi kalau yang enggak bawa, mau tidak mau dia harus menggantikan hajinya umrah. Nah, yang kesembilan. Khutbah Rasulullah SAW di Arafah menjelaskan betapa besarnya hak seorang muslim. Darah, nyawa, harta, dan kehormatannya terjaga dan dilindungi. Serta tidak seorang pun yang boleh mengganggunya sedikit pun. Subhanallah jemaah, ini agama Islam ya. Agama Islam ini agama yang menjaga harta manusia. Menjaga kehormatan manusia. Menjaga nyawa manusia. Menjaga agama manusia. Menjaga akal manusia. Itu yang disebut dengan ad-darurat al-khams. Kita sedih dengan kejadian bagaimana nonton bola sampai menyebabkan kematian yang begitu banyaknya. Apakah pantas nonton bola itu ditukar sama nyawa? Pantas. Bukan 1-2 orang. Bukan 10-20. Tapi lebih 100. Nabi alaihissalam ketika haji wada, ketika beliau khutbah di Arafah, beliau mengingatkan tentang urusan apa? Tentang urusan harta, nyawa, dan kehormatan. Itu haram. Kita jangan sampai mengucurkan darah orang lain. Kita jangan sampai memakan harta milik orang lain. Kita jangan sampai menghinakan kehormatan orang lain. Yang sekarang bully, membully. Ya. Kemudian banyak orang melakukan tindakan haram untuk makan harta orang lain. Nggak boleh, haram tuh. Apalagi kalau sampai menghilangkan nyawa. Makanya kelak pada hari kiamat, nih orang-orang yang merasa baik, yang merasa soleh, yang merasa banyak ketaatannya kepada Allah, yang merasa ahli ibadah. Jangan sampai pada hari kiamat engkau bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena ternyata ada orang-orang yang menuntutmu. Engkau pernah menyakitin mereka. Akhirnya engkau kehabisan pahala dan akhirnya masuk neraka. Nabi telah menekankan hal itu alaihi salatu wassalam. Darah itu nyawa, harta, dan kehormatan. Barakallahu fik. Naam. Sabda beliau, ketahuilah bahwa semua tradisi jahiliyah tidak berlaku lagi. Hal ini menunjukkan tentang keharusan untuk meninggalkan tradisi orang-orang musyrik dan tradisi jahiliyah. Selain itu, datangi Islam merupakan suatu upaya untuk menghapus tradisi-tradisi tersebut. Naam, ahibati fillah, Islam ini bukan agama yang anti tradisi, yang anti budaya, enggak. Bahkan di antara kaidah adalah al-'ada muhakkamah. Jadi kebiasaan, tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun, terus-terusan itu dapat dijadikan sandaran hukum. Selama tidak bertentangan dengan agama. Bukan kita melestarikan kearifan lokal yang ternyata ketika ditimbang dengan timbangan agama, ini bukan kearifan lokal, ini kemungkaran lokal. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa semua urusan jahiliyah, semua tradisi, budaya, hukum jahiliyah, maudhu, ditiadakan sudah. Jadi yang tidak sesuai, jahil bukan arif, mungkal, mungkar dan bukan ma'ruf, itu ditinggalkan. Maka tolong kita sadar dengan tradisi dan budaya yang ada di sekitar kita. Apabila tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan agama, dengan syariat kita, ya ahlan wa sahlan. Tapi tatkala tradisi dan budaya itu adalah jahiliyah yang bertentangan dengan agama, maka maudhu dibatalkan sudah. Nggak bisa dilakukan lagi. Barakallahu fiik. Nah. Menjelaskan tentang pengharaman riba. Seorang da'i harus memulai dari diri dan keluarganya dalam meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Barakallahu fikum. Nah, Nabi SAW ketika beliau menjelaskan kembali tentang pengharaman riba. Jadi haramnya riba ini sudah lama. Di kota Madinah sebelum beliau haji, itu sudah disampaikan pengharaman riba. Tapi tatkala kumpul umat manusia dari berbagai penjuru Jazirah Arab pada waktu itu, maka Nabi SAW menjelaskan kembali tentang pengharaman riba. Dan beliau menyebutkan awal riba yang beliau batalkan. Apa kata beliau SAW? Riba Amil Abbas. Riba pamanku Abbas. Sehingga kalau ada orang yang utang pada waktu itu kepada Abbas, dia utang umpamanya 100 juta, bayarnya 110 juta, ternyata orang ini sudah bayar 90 juta, dia hanya membayar sisa pokoknya. Bas. Jadi gak boleh minta tambahan. Maka seorang muslim, ya Allah jemaah, kita lihat di masa sekarang ini riba merajalela dan orang-orang bekerja di instansi riba merasa enggak ada masalah. Padahal Nabi jelas-jelas menekankan pengharamannya. Oh, itu enggak terlalu banyak, itu sedikit. Oh, itu ada fatwa sebagian membolehkan. Nabi mengatakan maudhu, enggak ada lagi sudah riba itu. Allah panggil orang-orang yang beriman. Ya kita bicara yang beriman ya. Kalau yang beriman ya mau gimana? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya kalau dulu engkau melakukan riba, udah engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dulu engkau orang yang makan riba, maka berhenti makan riba. Tadi kalau dia punya orang-orang yang hutang sama dia, sebenarnya pokoknya sudah lunas, udah. Nggak ada lagi bayar kelebihannya. Itu riba. Itu kalau engkau beriman. Wa in lam taf'alu. Kalau kau nggak melakukan itu, fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Maka diumumkan perang kepada kalian dari Allah dan Rasulnya. Ini berkaitan dengan riba. Dan Nabi memulai dengan keluarganya. Ini pentingnya jamaah. Kita memberikan contoh. Contohnya di keluarga kita. Soalnya kadangkala dakwah kita sulit diterima. Karena keluarga kita masih riba umpamanya. Yang ustadz ngomong gak boleh riba. Tapi keluarganya masih riba. Maka Nabi SAW menekankan riba yang pertama. Beliau batalkan riba pamannya. Supaya gak ada omongan tadi, oh ini karena paman Nabi SAW maka masih boleh, enggak ada sudah. Semuanya sudah enggak ada lagi yang urusan dengan riba. Barakallahu fik. Nah. Perintah untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Sebagaimana sabda beliau, taatilah pemimpin kalian. Niscaya kalian akan memasuki surga-surga Tuhan kalian. Barakallahu fikum. Nah jemaah, Islam ini la islama illa bil jamaah. Sebagaimana sebuah riwayat dari Umar bin Khattab. Islam itu dengan berjamaah. Wala jamaah illa bil imam. Enggak ada jamaah kecuali ada pemimpinnya. Dan enggak ada kepemimpinan kalau enggak ada ketaatan. Maka pemimpin itu harus ditaatin. Siapapun pemimpinnya, selama dia muslim taat kepada Allah atau dia tidak taat melakukan kezaliman, kita wajib taat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan ini tadi di depan 100,000 para sahabatnya. Beliau akan meninggal dunia, akan diganti dengan orang lain yang melanjutkan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika orang-orang ini berpikir enggak wajib taat, kita wajib taatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menyimpang dan dapat keluar dari Islam. Bagaimana kita melihat di masa Abu Bakar akhirnya muncul kelompok-kelompok yang tidak mau bayar zakat. Dan muncul kelompok-kelompok yang murtad. Karena pikirnya dulu ya hanya taat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah meninggal, udah selesai berarti urusannya. Lah, Nabi mengingatkan, kalau kalian ingin masuk surga, taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ini pemimpin dari yang paling atas, kalau sekarang mungkin skala raja, presiden, atau gubernur, atau yang di bawahnya, taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka enggak boleh kita taat. Barakallahu fiik. Nah. Penjelasan tentang agar tidak berlebih-lebihan dalam beragama, karena hal tersebut adalah salah satu penyebab dari kebinasaan umat-umat terdahulu. Ibnul Qayyim berkata, di antara tipu daya setan adalah ia masuk ke dalam jiwa hingga ia mengetahui salah satu kekuatan yang dominan di antara dua kekuatan, yaitu keberanian untuk maju dan ketakutan yang menghinakan. Apabila ia melihat bahwa yang dominan adalah ketakutan yang menghinakan, maka setan itu akan membuat orang tersebut malas dan melemahkan semangat serta potensinya untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya sehingga terasa berat. Kemudian orang itu pun dengan mudah meninggalkannya atau meremehkan apa yang diperintahkan. Jika setan melihat bahwa kekuatan yang dominan adalah keberanian untuk maju serta semangat yang tinggi untuk menang, maka setan akan membuat orang tersebut meremehkan apa yang diperintahkan kepadanya dan membisikkan bahwa perintah itu terlalu kecil dan tidak ada apa-apanya baginya. Ia membutuhkan perintah yang lebih besar dan lebih banyak dari itu. Pertama, ia telah membuat orang tersebut mengabaikan perintah. Sedangkan yang kedua, mengajak orang tersebut agar berlebih-lebihan dalam beragama sehingga melampaui batas. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh para salafus salih. Tidak ada satupun perintah Allah, melainkan setan akan memainkan dua peranan. Memberikan anggapan kepada manusia agar berlebih-lebihan dalam agama dan meremehkan suatu perintah. Sebelumnya, Ibnu Taimiyah juga pernah berkata, sesungguhnya setan ingin menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Ia tidak pernah peduli ke arah mana penyimpangan itu akan terjadi pada mereka. Barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Ya, kalau kita lihat ya, Nabi SAW melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam beragama. Makanya kalau beragama itu yang biasa-biasa aja. Enggak usah ditambahin, enggak usah dikurangin. Setan itu berusaha untuk mengetahui objek yang akan disesatkan. Kemana nih orang ini? Kalau ternyata orang ini orang yang malas ya, orang yang lebih mengikuti syahwatnya, lebih kepingin santai, ya udah, setan datang membawa sarana bagaimana orang ini tambah malas. Bagaimana orang ini meremehkan perintah. Bagaimana orang ini melanggar aturan. Karena memang dia orang yang malas. Maka setan datangnya lewat situ. Itu mungkin yang terjadi dengan kita dahulu sebelum kita hijrah. Kita itu begitu meremehkan urusan agama ini. Kita kepingin sholat, setan yang, wah gak usah lah. Mau ke masjid, sholat di rumah aja cukup gitu loh. Kita mau sholat umpamanya tepat waktu, oh kan waktunya panjang, kok gak harus sekarang sholatnya. Bentar lagi lah 10 menit, 20 menit, 30 menit. Terus setan, karena ini orang memang di dalam dirinya dia lebih condong kepada kemalasan. Maka udah setannya meremehkan dari sana. Maka dia berbuat dosa dengan gampang. Kondisi yang kedua, ada orang yang punya kekuatan untuk beramal. Nggak males dia. Dia kalau dipikir, dibisikin untuk meninggalkan ibadahnya, nggak mau dia. diajak berbuat maksiat, enggak. Na'udzubillah. Maka di sini setan menyesatkan dengan gaya lain. Apa gayanya? Bagaimana orang ini di dalam hatinya menganggap, berasumsi bahwasanya perintah itu remeh, masih sedikit. Seharusnya harus lebih dari itu. Kita lihat ya bagaimana para sahabat Nabi yang 3 orang. Ketika mereka datang ke rumah Nabi Zom, ini 3 orang semangat-semangat beribadah. Mereka tanya kepada salah satu istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha tentang bagaimana Nabi beribadah dalam rumahnya. Nabi jemaah, bagaimana beribadah di rumahnya. Nabi yang kalau sholat ya, 1 rakaat bisa 5 juz Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sampai bengkak kakinya. Kalau beliau puasa, karena kalau beliau puasa berhari-hari kemudian beliau berbuka. Apa kata orang 3 ini? Oh, sedikit ibadah Nabi SAW. Dianggap sedikit. Mereka ingin yang lebih dari itu. Lalu apa kata mereka setelah mereka beranggapan ibadah Nabi sedikit? Mereka mengatakan, Nabi itu kan gak sama-sama kita. Nabi itu sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Kita kan belum. Maka kemudian satu orang mengatakan, kalau begitu aku akan sholat malam terus dan aku tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang tahun dan aku tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan apa? Kalau begitu aku tidak akan menikah dengan wanita. Nabi dengar ini. Nah, bagaimana setan menyesatkan golongan yang kedua ini? Karena dia punya semangat, maka menyesatkannya bagaimana dia jadi kelebihan. Padahal beragama itu harus sesuai. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Tapi yang pertama tadi, bagaimana dia jadi meremehkan, jadi kurang ibadahnya, malah banyak maksiat. Kalau yang ini, bagaimana dia beribadah sampai kebablasan. Maka akhirnya Nabi SAW mengingatkan mereka semua. Beliau naik ke mimbar, diingatkan para sahabat. Apa ini? Ada yang mengatakan ini dan itu. Nabi menjelaskan, aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling berilmu di antara kalian. Dan aku itu sholat dan aku tidur malam. Aku puasa dan aku berbuka. Enggak selalu beliau puasa. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Maka penjelasan Ibnu Qayyim ini berdasarkan Nabi SAW ketika ambil kerikil ya. Mau lempar jumrah. Beliau ambil kerikil yang sebiji kacang lah buat lempar-lempar itu. Beliau membersihkan kerikil itu sambil mengatakan, bimithli hadza farmu. Seperti dengan batu yang sebesar ini kalian melempar. Jangan berlebih-lebihan. Karena kan orang mungkin mengatakan, aduh kurang enak kalau kecil, aku kepingin yang lebih besar. Supaya lebih mantep melemparnya, seperti itu. Akhirnya dia berlebih-lebihan, padahal masalah-masalah batu. Maka, hibatifillah, setan itu akan menyesatkan kita dengan 2 cara tadi. Kalau kita orang yang malas, maka kita akan disesatkan dengan cara meremehkan perintah, melanggar aturan. Tapi kalau kita orang yang semangat, yang berani kita untuk beramal, biasanya kalau kita gak ikut aturan, kita akan kelewatan. Itu yang disebut berlebih-lebihan dalam beragama. Standarnya apa? Karena kadang-kadang sekarang ada yang lihat orang jenggotan ke masjid. Oh ini orang ekstrim, ini berlebih-lebihan dalam beragama. Enggak. Jadi kalau bicara standarnya adalah qala Allah qala Rasul. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mempraktikkan agama ini? Ya udah itulah. Soalnya kalau kita mau bikin standar sendiri, mungkin kelompok A punya standar, kelompok B punya standar, kelompok C punya standar. Terus standar mana yang diikutin? A mengatakan B berlebih-lebihan. B mengatakan A meremehkan. Nggak akan ketemu. Tapi kalau yang dijadikan standar adalah syariat, maka insya Allah akan ketemu. Barakallahu fikum. Nah. Memanfaatkan suasana untuk berdakwah. Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengambil kerikil guna melontar jumrah. Kemudian, beliau memanfaatkan situasi tersebut untuk melarang sebagian orang yang berlebihan dalam melontar jumrah dengan menggunakan batu besar. Sebab mereka menyangka bahwa jika lebih besar maka akan lebih baik. Namun beliau melarangnya sebab hal tersebut merupakan sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, barakallahu fiik. Ini adalah kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam ya, masyaallah. Di mana beliau melihat ada peluang untuk menyampaikan agama Allah, untuk memperbaiki, untuk memberikan pencerahan, beliau lakukan. Maka di sini beliau memanfaatkan momentum ini. Sekarang lagi cari batu nih. Mungkin sebagian orang tadi mau cari batu yang besar-besar ya. Karena buat dia mungkin itu akan lebih diterima ibadahnya sama Allah Azza wa Jal. Maka Nabi menyampaikan, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Beliau memberikan contoh batunya seperti apa. Lalu beliau memberikan nasihat umum, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Terus gimana? Ya udah biasa-biasa aja beragama. Biasa-biasa aja. Gak usah ditambahin, gak usah dikurangin. Barakallahu fiik. Taib. Dilanjutkan. Turunan firman Allah yang berbunyi, hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan untukmu nikmatku. Pada haji wada, ketika bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan penyempurnaan nikmat tersebut? Apakah dalam urusan dunia atau urusan akhirat? Jika dalam urusan dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengendarai unta dan tidur beralaskan tikar, sehingga memberikan bekas pada tubuhnya. Bulan demi bulan tidak terlihat nyala api dari rumahnya. Beliau hanya memakan kurma dan air putih saja. Begitu pula para sahabat. Berarti yang dimaksud dengan penyempurnaan nikmat adalah dalam urusan akhirat. Sebab mengikuti agama ini tidak harus melihat kondisi dunianya. Bagi ia memakai baju yang bertambal sulam atau yang termahal. Baik berjalan dengan kaki atau kendaraan yang termahal. Oleh karena itu, kita tidak melihat standarisasi kehidupan duniawi, kenikmatannya dan kesenangannya akan menjamin kebahagiaan di akhirat. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Ya ini menjadi hal yang perlu direnungkan ya buat kita bersama ya. Allah Azza wa Jal mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan buat kalian nikmat. Nikmat yang mana sekarang yang disempurnakan? Kalau bicara nikmat dunia, subhanallah Nabi alaihi salatu rumahnya sejak beliau hijrah sampai meninggal dunia enggak direnovasi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara makanannya tetap Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan Nabi meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan. Ini kalau bicara nikmat dunia. Beliau tidur pun di atas tikar yang membekas di tubuh Nabi alaihi salatu wasallam. Kondisinya berat. Marra hilalun, thumma hilalun, walam yuqad fi baitin Nabi SAW nar. Berlalu rembulan, datang rembulan lagi. Itu di rumah Nabi SAW, kompornya enggak hidup. Beliau hanya makan kurma dan minum air. Ini dari susahnya tentang urusan dunia. Maka Allah mengingatkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmatku aku sempurnakan buat kalian. Nikmat apa? Bukan dunia. Tapi nikmat urusan agama. Wallah Allah menjadikan kita muslim jamaah. Menurunkan kepada kita Al-Quranul Karim. Menyempurnakan agama ini buat kita. Sehingga tidak perlu tambahan. Tidak perlu pengurangan. Inilah nikmat yang agung. Jadi kalau urusan dunia. Ya. Kita ini jangan terlalu terpedaya ya, tersilaukan dengan kenikmatan dunia yang dimiliki oleh manusia. Karena sejatinya kalau bicara nikmat dunia, itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk di sisi Allah Azza wa Jal. Dunia ini dengan semuanya tidak lebih dari bangkai seekor kambing. Ya, yang orang-orang sebenarnya gak mau gitu loh. Tapi karena dia terpedaya, akhirnya dia berlomba-lomba mencari dunia. Carilah akhirat. Perbaiki agama. Karena itu nikmat yang agung. Nikmat ketika kita bisa belajar agama. Lalu kita bisa mengamalkan agama. Di saat kita melihat ada orang-orang juga beranggapan agama ini merepotkan. Agama ini menyusahkan. Ada yang mengatakan agama ini opium. Na'udzubillah min dzalik. Nikmat engkau jadi muslim. Engkau jadi manusia. Yang beradab. Yang beretika. Engkau tidak akan merendahkan diri kepada binatang. Ada yang menyembah binatang jamaah. Ada yang menyembah pepohonan. ada yang menyembah berhala yang dibuat sama tangan mereka. Sampai hari ini kita lihat. 3/4 penduduk bumi ini. 3/4 penduduk bumi ini. Coba dilihat. Ada yang menghambakan diri kepada pepohonan. Ada yang menghambakan diri kepada patung, kepada berhala. Yang dibuat oleh tangan mereka. Dibikin, diletakkan, dihiasi sama mereka. Terus mereka sembah. Maka Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Maka jangan akhirnya kan sebagian orang selalu beranggapan, oh ini mereka lebih maju, mereka lebih modern. Modern di mana mereka? Sebagian orang kita dikatakan orang modern, orang yang maju, orang yang banyak kekayaannya. Sebagian mereka enggak punya angka 4. Sebagian mereka enggak punya angka 13. Mereka ketakutan dengan yang seperti itu. Sebagian mereka masih menghambakan diri kepada patung. Maju di mana mereka? Karena pandangannya orang-orang ini urusan dunia. Yang dunia ini bakal hancur jamaah. Hancur. Sehancur-hancurnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang dunia ini, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini tanah tandus kering kerontang. Itu yang akan terjadi dengan dunia ini. Lalu kita berbangga-bangga dengan dunia, nikmat yang agung adalah nikmat agama. Nikmat agama, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mematikan kita di atas agama ini. Barakallahu fik. Naam. Tayib ahibati fillah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhol. Naam Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ustaz Hafizahullah, izin bertanya. Dulu Nabi SAW dan para sahabat memiliki rambut panjang. Apakah itu disunahkan untuk laki-laki Ustaz? Dan sampai manakah batas panjang rambut laki-laki? Dan bagaimanakah hukum bagi laki-laki yang mengikat rambutnya? Boleh atau tidak Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan rambut ya. Nabi SAW. Hidup di negeri Arab. Beliau orang Arab, hidup di negeri Arab. Sehingga ada hal-hal yang dilakukan sama Nabi AS sebagai sebuah kebiasaan. Sebagai sebuah budaya yang ada pada waktu itu. Kalau bicara rambut panjang, yang ingin rambut panjang silahkan. Tapi Nabi tidak memerintahkan agar orang rambutnya panjang. Rasulullah SAW ketika haji, beliau cukur rambutnya sampai botak. Sampai habis. Itu ada perintah di situ. Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh para sahabat atau beliau menganjurkan mereka untuk membotak rambutnya atau memendekkan. Jadi rambut yang panjang dipendekkan atau dibotakin. Itu ada perintah di sana. Adapun masalah rambut panjang ini memang budaya yang ada pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat sepanjang apa panjang jemaah. Makanya para wanita itu dianjurkan enggak potong rambut ya. Jadi kalau panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menaklukkan kota Mekah, Anda lupa ya, Nabi itu di rambutnya itu ada tiga kepang. Dikepang rambut Nabi SAW. Dikepang tiga. Dan kalau ngelihat orang-orang Arab pada waktu itu, subhanallah. Anda masih ngelihat ya foto orang-orang Arab mungkin 100 tahun yang lalu ya. 100 tahun yang lalu, lebih mungkin. Itu rambut mereka panjang dan dikepang jemaah. Dikapa ya, dikepang itu. Jadi kepang yang di kelabang gitu ya. Apa umur deh namanya? Kepang kelabang kepang. Rambutnya itu dikuncir. Bukan dikuncir. Dikepang. Ya. Dikepang. Dikepang Ustaz. Iya, dikepang ya. Seperti itu. Nabi SAW dikepang juga rambutnya alaihi salatu wasalam pada waktu itu. Jadi sebenarnya itu tradisi dan budaya yang ada pada waktu itu. Jadi ada hal-hal yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena tuntutan wahyu, tapi itu karena sesuatu yang menjadi kebiasaan beliau ya. Kalau bicara beliau makan ya, makan kambing. Beliau suka makan kambing seperti itu, mamanya. Beliau tidak suka makan bob. Apakah kemudian makan kambing dijadikan sunnah makan kambing seperti itu ya? Kita kalau nggak makan kambing tidak melakukan sunnah, tidak sebenarnya. Begitu pula makan bob, Nabi nggak mau sama bob. Apa kata beliau? Enggak, itu nggak ada di kampungku. Tapi sahabat makan, silahkan seperti itu. Jadi urusan rambut ini, wallahu a'lam bishawab. Pernah ditanya Imam Ahmad yang tentang rambut panjang, ya nggak ada masalah gitu. Tapi kan perlu perawatan gitu ya, seperti itu. Sehingga ketika budayanya orang-orang sudah nggak berambut panjang, ya mungkin lebih menyesuaikan dengan yang ada di sekitar itu. Selama tidak ada perintah dari agama, tidak ada larangan dari agama juga. Jadi ini hal-hal yang mubah seperti itu mudah. Tapi mungkin tadi, kalau di Indonesia kan sekarang banyak anak-anak di pesantren ya, dia kenapa nggak boleh rambut panjang ya. Mereka nuntut kok harus rambutnya pendek, ini itu. Ya itu kan aturan yang dibuat di sana. Dan tidak bertentangan dengan agama sebenarnya. Karena ini kembali kepada budaya dan tradisi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumul khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, fizakallah, tadi dijelaskan kita harus menghormati dan menyayangi ahli bait. Bagaimana dengan di zaman sekarang ini yang banyak mengaku keturunan Nabi Ustaz, tapi agak menyimpang dari apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tetap harus menghormati dan menyayangi mereka? Dan siapa sajakah yang dikatakan keluarga Nabi pada zaman ini Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Kita tahu kita mencintai orang itu karena Allah Azza wa Jalla. Kita mencintai keluarga Nabi alaihissalam juga karena Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala ada keluarga Nabi yang taat, yang patuh kepada Allah, yang alim. Kemudian ada orang bukan keluarga Nabi yang taat, yang patuh sama Allah. Mana yang lebih kita utamakan? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dua-duanya sama-sama taat, sama-sama berilmu. Tapi ini punya kelebihan, dia keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kita melebihkan beliau dalam penghormatan. Karena beliau memiliki kelebihan. Keluarga Nabi tadi, dan Nabi mengingatkan, udzakirukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian dengan keluargaku, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Terus bagaimana kalau ada keluarga Nabi yang tidak taat? Umpamanya kita dapetin, karena ingat, yang maksum, yang dijaga dari dosa, itu hanya Nabi SAW, bukan keluarga Nabi SAW. Jadi jangan berpikir, kalau jadi keluarganya Nabi, itu aman umpamanya. Dia tidak akan masuk neraka. Enggak, jemaah. Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, Fatimah putrinya langsung, yang sekarang orang-orang ini, nasabnya itu nyambung kepada Nabi SAW lewat Fatimah. Nabi SAW mengatakan kepada putrinya langsung, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali masyiti. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad SAW, engkau mintalah dari hartaku yang engkau mau. Karena aku gak bisa memberikan manfaat buat engkau dari Allah Azza wa Jal. Kalau Allah hendak memberikan adab nantinya. Maka orang itu nanti pada hari akhir, itu yang menjadi hitungan adalah amalnya, bukan nasabnya. Amalnya. Maka kalau sekarang bagaimana kita menghadapi momen ada orang-orang mengaku keluarga Nabi SAW. Tapi tatkala kita melihat amalan dia tidak sesuai dengan amalan Nabi Muhammad SAW. Maka kita di sini membencinya. Tetap ada cinta jemaah. Jadi kadangkala dalam diri seorang muslim itu cinta dan benci jadi satu. Cinta karena dia seorang muslim, cinta karena dia keluarga Nabi SAW, tapi ada kebencian karena dia tadi menyelisihi atau dia melakukan perbuatan dosa sehingga kita benci kepada dia di sana. Mau ada keluarga Nabi ya, atau yang mengaku keluarga Nabi SAW, ngomongnya kotor umpamanya ya. Nggak sholat, umpamanya. Ya kita benci. Benci kenapa? Benci karena kemaksiatan dia. Jadi kecintaan kita ini kepada keluarga Nabi karena Allah Azza wa Jal. Dan juga tadi karena mereka adalah keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Apabila mereka tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW, ya di situ kita mengingkari kepada mereka. Karena mereka telah melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, yang maksum itu cuma Nabi alaihissalatu wassalam. Yang lainnya tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, faman babta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang nanti melewati sirat itu, dia itu lambat ya. Dia itu lambat, gak bisa cepat karena amalnya kurang. Gak bisa dia jadi cepat disebabkan dengan nasabnya. Oh ini anaknya fulan, anaknya ustadz, anaknya kiai. Gak bisa. Jadi seperti itu. Adapun siapa keluarga Nabi SAW sekarang ini? Ya, di negeri kita ada para habaib ya, para sayyid umpamanya. Mereka mengklaim bahwa mereka nasabnya bersambung dengan Nabi SAW. Dan mereka punya bukti itu umpamanya. Ya sudah, orang itu dipercaya dengan nasab yang dia sebutkan. Orang itu dipercaya dengan nasab yang dia sebutkan. Kecuali kita punya bukti, dia gak benar. Kenapa Nabi SAW mengatakan, manintasaba ila ghairi abih au manidda'a ila ghairi abih faqad kafar. Yang menasabkan dirinya, mengaku dia itu bukan kepada bapaknya, maka dia telah kufur. Di sini bisa jadi kufur duna kufrin ya, bukan kufur keluar dari agama, tapi kufur terhadap nikmat yang Allah berikan ya, kufur kepada orang tuanya, durhaka sama orang tuanya. Jadi secara umum orang itu dipercaya dengan nasab yang dia sebutkan. Dia mengatakan, aku fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Ya sudah berarti benar. Kemudian dia mungkin keluarga Nabi, terjaga nasabnya. Tapi ada orang-orang yang mengaku-ngaku. Datang kadang-kadang ke desa, kemana, dia mengaku aku keluarga Nabi SAW. Orang desa kan gak tahu benar apa tidak gitu. Kalau dari wajahnya, ya ada wajah Arab umumnya seperti itu. Tapi apakah semuanya adalah keluarga Nabi SAW? Tidak. Maka, ya siapa yang punya bukti mereka keluarga Nabi SAW? Kalau sekarang mungkin dengan marga mereka biasanya bisa diketahui ya. Mungkin marga As-Segaf ya, marga Al-Idrus. Ada marga-marga yang mereka udah ketahuan ini memang nasabnya bersambung. Dan biasanya dalam keluarga dari pihak Ahlul Bait itu juga mereka ada mungkin... Anda nggak tahu ya, boleh jadi mereka ada verifikasi. Kalau ada orang ngaku, dilihat benar nggak ini keluarga Nabi SAW. Jangan-jangan anak angkat umpamanya. Kemudian tahu-tahu nasabnya disambungkan kepada Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afizakallah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, turunlah firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum." Apakah khutbahnya Nabi itu sebab turunnya ayat tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Iya. Kalau bicara apakah khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi penyebab turunnya ayat tadi? Sepertinya enggak. Jadi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan sebuah ayat turun. Makanya ada pembahasan tersendiri tentang asbabun nuzul. Tapi kalau ini memang karena Islam sudah sempurna, sudah selesai. Haji rukun Islam yang kelima yang memang belum pernah dilaksanakan sama Nabi alaihi salatu wasalam setelah hijrahnya beliau, maka itu menjadi penutup. Maka setelah turunnya ayat itu, enggak ada lagi ayat-ayat yang turun berkaitan dengan hukum. Karena sudah sempurna, sudah selesai. Jadi memang ayat itu turun disebabkan yang berkaitan dengan hukum-hukum, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan yang dibutuhkan oleh agama, sudah selesai. Dan ini menunjukkan Nabi SAW juga akan meninggal dunia. Karena sesuatu kalau sudah sempurna, berarti kan tugas Nabi sudah selesai. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ya. Di luar tema ya Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afizakallah, suami ana selingkuh dengan ibu kandung ana. Baru ketahuan baru-baru ini, tapi ternyata mereka sudah selingkuh dari awal ana menikah dan sering melakukan perzinaan di rumah. Sekarang mereka sudah terang-terangan di hadapan ana, bapak ana, dan lainnya. Jujur ana sekarang bingung Ustadz, karena perasaan ana campur aduk. Setiap malam Jumat, suami ana menaruh bunga-bunga di bawah tempat tidur kami. Tapi dia selalu marah kalau ana mau buang. Apakah itu termasuk sihir dan semacamnya Ustadz? Apa yang harus ana lakukan Ustadz? Apakah ana harus tetap berbakti kepada keduanya Ustadz? Apa yang harus ana lakukan untuk menghilangkan pengaruh sihir dan semacamnya itu Ustadz? Saat ini ana keluar dari rumah untuk menyendiri. Apakah itu ana juga, apakah itu ana dosa Ustadz? Mohon arahannya Ustadz, mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan Ustadz. Allahumma ijirna minan nar. Baik, tadi bapaknya ada masih muda? Namun Ustaz, katanya sudah terang-terangan di hadapan yang bertanya sama bapaknya juga Ustaz dan lainnya. Iya. Jadi ahibati fillah, boleh jadi bapaknya juga disihir sama ibunya. Jadi seorang laki-laki yang tidak ada rasa cemburu. Seorang wanita juga yang gak ada rasa cemburu. Ya. Boleh jadi karena dampak sihir. Maka nasihat ana buat yang bertanya, engkau segera gugat cerai. Segera gugat cerai. Karena perzinaan yang dilakukan ini perzinaan yang na'udzubillah ya. Ibu mertua itu mahrum. Tapi ternyata dia berzina dengan ibu. Karena kalau dibiarkan dengan kondisi tetap satu rumah seperti itu. Kan kalau cerai, mau gak mau suaminya akan keluar dari rumah itu. Semoga dengan cara itu engkau menyelamatkan ibundamu. Engkau menyelamatkan bapak. Maka nasihat ana, engkau gugat cerai. Bagaimana dengan urusan anak-anak? Serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Karena barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi kepadanya. Dan Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena kalau engkau yang keluar dari rumah itu, maka yang akan terjadi, na'udzubillah, suamimu, kalau benar yang disebutkan tadi ya, akan terus melakukan perbuatan itu. Dan engkau akan mendzalimi bapakmu, mendzalimi ibumu. Engkau bawa ke dalam rumah penyakit. Maka bagaimana ana yang gak tahu juga ya. Engkau menikah dengan laki-laki tersebut. Apa kelebihan laki-laki tersebut ya. Apakah agamanya, apakah akhlaknya. Kalau ternyata seperti itu. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Dan engkau segera gugat cerai. Sehingga ritual-ritual sihir tadi, syirik mungkin yang dilakukan dengan gak tahu mereka melakukan apa, bisa gak ada lagi di rumahmu. Dan selamat tinggal sama suamimu dan semoga dia dikasih hidayah sama Allah kemudian jadi orang baik. Sehingga dia gak bisa lagi ke rumah itu ya. Dan kemudian semoga ibumu juga dapat hidayah ya, ya Allah. Kasihan juga jamaah, kasihan juga. Karena boleh jadi si lakinya ini yang menyihir ibunya, na'udzubillah min dzalik. Maka rasa suamimu bukan laki-laki yang baik-baik. Bukan hanya berkaitan dengan urusan zinanya, tapi juga urusan dengan ritual-ritual sihir yang dia lakukan tadi. Yang menyebabkan ya kondisi rumah jadi berantakan ya. Kadang-kadang ada seorang suami yang seperti sapi perah jemaah. Yang dia enggak mengingkari kemungkaran, ya istri yang melakukan itu dia diam saja. Dan itu bisa jadi dampak dari sihir. Maka, bismillah, engkau segera gugat cerai. Dan alhamdulillah engkau berani bertanya ya, perempuan ini, semoga ini menjadi jalan keluar buat dirimu. Engkau segera gugat cerai. Mungkin suamimu akan melakukan berbagai ritual macam-macam supaya engkau enggak gugat cerai, supaya engkau tunduk sama dia. Engkau perbanyak baca zikir pagi dan petang, baca surat Al-Baqarah. Semoga kalau memang ada sihir yang dikirimkan sama suamimu kepada dirimu, itu akan hilang dari dirimu dan semoga Allah menjagamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tambahan dari yang bersangkutan Ustaz, katanya setiap minta cerai selalu luluh lagi yang bersangkutan Ustaz. Iya. Maka yang ana rasa engkau perlu konsultasi sama seorang Ustaz, engkau langsung berangkat ke pengadilan. Jadi enggak usah ngomong sama suami. Engkau enggak usah ngomong sama suami, engkau datang ke pengadilan, kalau bisa lewat pengacara, supaya bukan engkau yang mengurusin. Karena nanti disihir lagi dia. Sudah, biar diurus di sana sampai keluar. Engkau nanti ya udah serahkan kepada pengacara, cari pengacara yang udah ngaji, yang udah ngerti agama, sampaikan kondisi yang seperti ini dan mungkin sampaikan kepada dia, aku boleh jadi nanti aku berubah gitu loh. Nanti aku luluh lagi. Jadi bukan minta cerai sama suami, tapi langsung menempuh jalur pengadilan. Mungkin seperti itu. Ya, terus tadi Anda sampaikan kan, baca zikir pagi dan petang, baca Al-Baqarah, yang supaya sihirnya itu enggak masuk ya sama dirimu. Dan jauhi dosa ya, perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam. Namun Ustaz, masyaAllah. Jazakumullah khairan Ustaz, pertanyaan berikut ini ada yang bertanya langsung Ustaz, Ummu Fatin, tafadoli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ahlan. Ini pertanyaan tentang hadis Ustaz. Hadis yang mengatakan tidak masuk surga seseorang yang ada kesombongan sebesar biji zarah di hatinya. Pertanyaannya Ustaz, kita kan enggak pernah tahu atau tidak bisa mendeteksi kesombongan itu ya Ustaz ya, atau mungkin secara nggak sadar. Nah untuk menghilangkannya caranya gimana Ustaz? Yang kedua tentang hati yang tertelungkup, apakah bisa kembali mendapatkan hidayah dengan mendoakan baik itu anak kepada orang tua atau orang tua terhadap anak? Banyak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Hadith la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibir. Mithqalu habatin min khardalin min kibir. Enggak masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Au kama qala Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya apa itu kesombongan, ternyata Nabi sudah kasih kita standar. Yang dengan itu kita seharusnya bisa mengukur diri kita. Sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Kalau dikatakan tadi, boleh jadi ada sifat sombong yang kita enggak sadar gitu loh dengan sifat tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan berdoa, mohon sama Allah Azza wa Jalla ya. Kita lihat bagaimana doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, ya Allahumma a'ti taqwaha. Ya Allah berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha. Di sini kita minta bersihkan ya Allah. Sucikan ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau yang memiliki, engkau yang menguasai hati itu dan jiwa manusia. Lalu kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang enggak tunduk tadi. Yang ada kesombongan, menolak kebenaran ya, meremehkan orang lain. Wa min nafsin la tashba. Dan dari nafsu yang enggak puas. Kemudian yang keempat, wa min du'ain la yusma. Dan minta sama Allah supaya dilindungi dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi yang harus kita lakukan adalah tadi, terus baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Memperbanyak istighfar ya. Karena memang boleh jadi ada debu di hati kita jemaah. Istighfar itu membersihkan, terus istighfar. Walaupun belum ada noktah, tapi kadang-kadang kita jadi malas beribadah, jadi ini dan itu. Atau tadi ada perasaan-perasaan yang tidak seharusnya ada di diri kita. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ada pun pertanyaan yang kedua, bicara tentang hati orang, hati yang terkelungkup ya, kebalik itu. Yang pertama, kita itu gak tahu dengan hatinya orang. Kita gak tahu. Nabi alaihi salatu wassalam terus berdakwah, mengajak pamannya, sampai mau meninggal dunia pun didakwain. Sambil didoakan supaya dapat hidayah. Jadi berkaitan dengan kondisi orang, tua kita, keluarga kita, yang mungkin dalam bayangan kita, ya Allah kok tanda-tanda hati yang terkelungkup itu ada ya. Menolak nasihat, kayak kita nyiram air di gelas yang kebalik gitu ya. Ya gak ada yang masuk air itu, semuanya keluar gitu loh. Seperti itu. Maka bicara doa, tetap kita doa. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana bencinya dia dengan Islam. Jangan bicara nasihat buat Umar ya. Jangan bicara nasihat. Dia itu nyakitin orang Islam. Dan ternyata bisa dapat hidayah. Bagaimana Sofwan bin Umayyah yang bapaknya terbunuh lalu dia dendam sama Nabi SAW. Ternyata bisa dapat hidayah. Maka jangan pernah putus asa. Tugas kita terus berdoa, terus berusaha. Dan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Mungkin kita menuju ke pertanyaan terakhir. Nah, tafadhal. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz, apakah ada larangan di dalam Islam, Ustaz? Misalnya kita duduk di atas tumpukan karung beras, Ustaz. Mungkin ini bagian dari adab ataukah gimana, Ustaz? Karena kan pelajari adab sebelum mempelajari suatu ilmu, Ustaz. Demikian, Ustaz. Jazakumul khairan, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Adab ini penting, jamaah. Adab ini sesuatu yang menghiasi kita sebenarnya. Makanya kalau ada istilah anak itu di bahasa Arab ya. Kalau bandel, gak menghormati, gak menghargai, disebut qalilul adab. Sedikit adabnya dia. Tapi kalau bicara larangan duduk di atas beras, karung beras ya. Larangan duduk di atas bantal. Jadi ada bantal yang memang buat tidur umpamanya. Kadang-kadang kan kita di rumah dilarang gitu. Jangan dudukin di situ gitu loh. Artinya itu buat kepala. Namun kadang-kala ada apa ya? Ditebarkan keyakinan-keyakinan. Mungkin umur dia masih ingat. Kenapa gak boleh duduk di atas bantal? Mungkin posisi kalau bantal kan muka ya, Ustaz. Iya, enggak. Ada keyakinan nanti bisa ini, bisa bisulan. Ustaz. Bisa bisulan, bisulan kan? Iya. Nah, iya. Jadi bisa bisulannya ini sebenarnya tambahan gitu loh. Tambahan untuk nakut-nakutin itu anak supaya dia menjaga adab itu. Padahal enggak gitu loh. Enggak ada duduk di atas bantal bisa bisulan itu enggak ada. Kemudian kalau ngasih terus diambil lagi bisa apa? Kalau memberi sesuatu kemudian diambil lagi bisa apa? Bisa bintil nih kalau nggak salah. Ada kayak gitu nggak di sana? Lidahnya kebalik. Lidahnya kebalik. Atau kalau di sini ini bisa bintilan ya? Bintitan. Apa? Oh itu ngintip ya Ustaz. Itu ngintip Ustaz. Bintitan. Iya, yang ngintip. Bintitan kalau ngintip. Kalau ngintip, Ustaz. Oh, iya. Jadi sebenarnya ada larangan-larangan itu yang sebenarnya masuk dalam adab, etika. Tapi sama orang itu ditambah-tambahin. Ditambah-tambahin hal yang menakutkan. Yang menyebabkan dia takut melakukan itu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Jadi intinya kalau bicara adab, ya kita sampaikan adabnya. Karena sebagian akan mengatakan itu termasuk kearifan lokal sebenarnya gitu. Dengan menakut-nakutin dia nanti bisa bisulan atau ini. Enggak sebenarnya. Akhirnya dia meyakini itu. Meyakini sesuatu yang sebenarnya enggak seperti itu. Maka tinggal diajarin tuh anak-anak kalau bicara duduk di atas karung beras. Ini beras mau dimakan gitu loh. Masa kau dudukin seperti itu. Walaupun secara hukum enggak ada masalah sebenarnya. Tapi kan bicara adab nanti orang mau makan dari sana. Sedangkan kau dudukin. Maka ini bicara adab dan etika. Buat teman-teman yang belajar, ada hal-hal yang itu memperindah dirimu sebenarnya dan tidak bertentangan dengan agama. Dan itu termasuk mungkin tradisi dan budaya yang sebenarnya diakomodir sama agama. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Kalau tadi gak boleh duduk di atas beras, gak boleh duduk di atas bantal umpamanya. Walaupun sekarang ada bantal khusus untuk didudukin umpamanya. Tapi ada bantal yang buat tidur. Jadi masuknya memang bab adab dan etika. Tinggal tadi jangan sampai dalam mengajarkan adab dan etika itu dikasih embel-embel yang berkaitan dengan keyakinan. Padahal hal itu tidak seperti itu. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.